Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyar al-ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakum allahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengunjungi dari taman-taman surga, yang mana akan turun di tengah-tengah mereka As-sakinah, mereka akan diliputi oleh para malaikat. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari nikmat kesehatan, nikmat istiqamah di atas agama yang mulia ini, nikmat atas pemberian hidayah sunnah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita termasuk dari hamba-hamba yang Allah pilih untuk bisa mengenal as-sunnah, bisa merasakan manisnya keimanan. Alhamdulillah. Baik. Ma'asyarul ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Di atas kenikmatan dan juga anugerah tersebut, maka kita gunakan pemberian tersebut untuk melaksanakan perintah atau menjalankan sebuah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita sebagai hambanya, yaitu talabatul ilm. Pada kesempatan malam hari ini, akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Masailul Jahiliyah karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah telah kita selesaikan beberapa perkara yang termasuk umurul jahiliyah, beberapa permasalahan yang termasuk dari masalah-masalahnya Ahlul Jahiliyah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Dan setiap perkara yang disandarkan kepada Al-Jahiliyah itu pasti tercela, pasti jelek. Seperti contohnya yang sudah kita sebutkan kemarin adalah At-Tabarruj, Tabarruj Jahiliyah. Kemudian tidak berbaiat kepada pemerintah yang sah, itu pula disandarkan kepada Al-Jahiliyah. Maka semua perkara yang disandarkan kepada perkara-perkara Ahlul Jahiliyah, semuanya tercela, semuanya jelek. Nah, masyarul ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan qad yaqulu ba'dun nas dan sebagian manusia terkadang mereka mengatakan madda'i ila dzikri masailil jahiliyah. Apa manfaatnya dari menyebutkan atau mempelajari permasalahan-permasalahan jahiliyah? Apa manfaatnya yang akan didapat dari seseorang mengetahui perkara-perkara ahlul jahiliyah? Madamatil jahiliyatu qadintahat. Padahal masa-masa jahiliyah itu sudah berakhir. Jadi manusia terkadang mereka bertanya, mengatakan apa gunanya mempelajari, mengetahui perkara-perkara ahlul jahiliyah sedangkan sekarang bukan masanya ahlul jahiliyah. Nah, memang sekarang bukan zaman atau bukan masa yang disebut dengan jahiliyah. Karena zamannya jahiliyah telah selesai, telah sirna dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara-perkara ahlul jahiliyah yang terjadi di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hingga saat ini. Sehingga mereka bertanya, untuk apa kita mempelajari permasalahan-permasalahan jahiliyah? Untuk apa kita menyebutkan, mengetahui terkait masailul jahiliyah, sedangkan masa jahiliyah itu sudah sirna? Nahnu muslimun, walillahilhamd. Padahal kami adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah berislam, dan segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umat yang mereka dulu ahlul jahiliyah, yang mereka disebut dengan Yahudi dan seterusnya, mereka telah berislam, mereka telah beriman dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengimani apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menjelaskan naqul, sehingga kita jawab, dijawab oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala, ad-da'i li dhalik, sesuatu yang mengajak untuk membahas terhadap masailul jahiliyah atau manfaat yang akan didapatkan dari seseorang mempelajari masailul jahiliyah, yaitu al-hadaru minha, fa'innahu idha arafaha talibul ilmi fa'innahu yahdaru minha. Tujuannya masailul jahiliyah ini dipelajari agar supaya untuk berhati-hati darinya. Karena jikalau penuntut ilmu mengetahui dari perkara-perkara ahlul jahiliyah, fa'innahu yahdaru minha, maka sungguh dia akan berhati-hati, akan menjaga dirinya agar supaya tidak terjatuh pada perkara-perkara ahlul jahiliyah. Amma idza jahilaha wa lam ya'rifha, adapun jikalau seseorang itu jahil atau tidak mengetahui tentang masailul jahiliyah, wa lam ya'rifha, dan tidak mengenal, artinya buta terhadap masailul jahiliyah, fa innahu qad yaqa'u fiha, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalam perkara-perkara ahlul jahiliyah. fadzakaruha wa mudarasatuha min ajli an tu'rafa hatta tujtanaba. Maka menyebutkan atau mempelajarinya, mempelajari perkara-perkara ahlul jahiliyah, tujuannya agar supaya seseorang itu mengetahui tentang perangai-perangainya orang-orang jahiliyah di masa itu. Untuk apa? Hatta tujtanaba, agar supaya ditinggalkan. Wa hatta yuhdaru minha, agar supaya orang tersebut dapat berhati-hati dari perkara-perkara ahlul jahiliyah. Ini manfaatnya, ini tujuannya. Nah, ma'asyiral ahibbatu fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, jangan sampai kita menganggap dan juga mengira bahwasannya masailul jahiliyah hanya dipelajari oleh para santri. Jangan. Bahkan kita itu harus mengetahui tentang perkara-perkara ahlul jahiliyah ini, karena kita adalah orang yang hidup bermasyarakat, sehingga kita dapat membedakan mana perkara-perkara yang baik, mana perkara-perkara yang termasuk ahlul jahiliyah, perkara-perkara yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita bisa terhindar darinya. Jikalau kita tidak mengetahuinya, bisa jadi kita terjatuh, bahkan mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka, masyarakat yang tidak mempelajarinya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan juga mengilmui tentang perkara-perkara ahlul jahiliyah. Kemudian Asy-Syaikh Habibullah Ta'ala menyebutkan, qala asy-syair, berkata seorang penyair, araftu asy-syarra la lis-syarri walakin litawaqqihi, aku mengenal dan juga mengetahui kejelekan, la lis-syarri, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Walakin litawaqqihi, akan tetapi aku mengetahuinya, mempelajarinya, litawaqqihi, untuk membentengi diriku dari melakukan hal tersebut, dari melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Waman la yu'raf, waman la yu'rafu as-sarra yaqa' fihi. Atau dalam konteks lain, waman la yu'rafu as-sarra min al-khairi yaqa' fihi. Dan barang siapa yang tidak mengilmui dan mengetahui tentang kejelekan daripada kebaikan, artinya dia tidak bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik, yaqa' fihi, maka pasti dia akan terjatuh ke dalamnya, ke dalam kejelekan tersebut. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga seseorang mengetahui kejelekan bukan untuk dilakukan, akan tetapi untuk terhindar darinya, membentengi dirinya, supaya tidak terjatuh dalam kejelekan tersebut. Dalam hal ini adalah perkara-perkara ahlul jahiliyah. Ma'asyiral ahibati fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Hada min nahiyatin. Ini dari satu sisi. Jadi alasan yang disebutkan tadi oleh Syekh dilihat dari satu sisi. Wan nahiyatu tsaniyah, dan sisi yang lain atau sisi yang kedua, annaka idza 'araftal jahiliyata 'arafta fadlal Islam. Karena sesungguhnya jikalau engkau mengetahui tentang perkara-perkara ahlul jahiliyah, maka sungguh sama halnya engkau akan mengetahui pula tentang fadlul Islam, keutamaan, keistimewaan dari agama yang mulia ini, agama Islam. Karena jikalau kita mengetahui kebaikan atau kita mengilmui tentang kejelekan, maka kita juga akan mengetahui dan juga akan memberikan kepada kita faedah, akan ditampakkannya lawannya. Misalnya kita mempelajari dari kebaikan-kebaikan, atau dari perkara-perkara i'tiqadiyah. Maka perlu juga bagi kita untuk mengilmui tentang lawannya atau keyakinan-keyakinan yang sesat, agar supaya kita terhindar darinya, agar supaya kita tidak terjatuh dari perkara-perkara tersebut. Kama qala syair, kemudian Syekh Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu. Seseorang bisa mengetahui sesuatu dengan cara mengetahui juga lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Maka dengan lawannya itu, maka dengan lawan yang sudah diketahui oleh seseorang, tatabayyanul asya, sesuatu itu akan menjadi jelas baginya. Tatkala kita sudah mengetahui tentang keutamaan Islam, agama yang mulia ini, kemudian kita mengetahui pula tentang perkara-perkara yang dapat meruntuhkan keutamaan-keutamaan Islam tersebut, maka akan menjadi sempurnalah keistimewaan yang ada pada agama Islam ini. Ma'asyiral ahibati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yushiku an tunqadha 'urul Islam 'urwatan 'urwatan. Hampir-hampir akan terurainya ikatan Islam, ikatan tali Islam, urwatan urwatan, satu ikatan demi satu ikatan, sedikit demi sedikit tali-tali Islam akan hilang, akan terurai. Kapan kejadiannya? Bagaimana bisa terjadi tali-tali ikatan Islam terurai? Tatkala idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh berkembang di dalam Islam, artinya orang-orang yang memeluk agama Islam, yaitu man la ya'rifu, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Ini yang disebutkan oleh Umar dulu, ribuan tahun yang lalu. Dan sungguh telah terjadi pada masa kita ini. Semakin banyak umat Islam, namun banyak pula di antara mereka yang tidak mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah. Sehingga dengan munculnya mereka, orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak mempelajari agama Islam, akan melepaskan, akan mengurai ikatan tali Islam. Sehingga perlahan Islam akan runtuh. Katanya perlahan, sedikit demi sedikit akan sirna. Fa idza kana al insanu yajhalu umur al jahiliyyati fa innahu hariyun ay yaqa fiha. Dan apabila manusia itu tidak mengetahui atau jahil dari perkara-perkara al jahiliyyah, fa innahu hariyun, maka sungguh besar kemungkinan, ay yaqa fiha, dia akan terjatuh padanya, akan terjatuh pada perkara-perkara ahlul jahiliyah, karena dia jahil tentang perkara tersebut, tidak mau belajar tentang perangai-perangainya ahlul jahiliyah. Li'anna syaitana ma nasiyaha. Kenapa demikian? Apa sebab utamanya? Karena sesungguhnya setan tidak akan pernah melupakannya. Wala nama anha, dan tidak pernah terlelap darinya, Dari apa maksudnya yad'u ilaiha? Dari menyeru manusia agar mereka terjatuh pada perkara-perkara ahlul jahiliyah. Syaitan dan para tentaranya dan segala pengikutnya, mereka sangat bersemangat dan tidak pernah lupa, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap dari menggoda manusia agar mereka terjatuh dalam perkara-perkara ahlul jahiliyah, dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyaitanu wa atba'uhu min du'atid dalal, dan syaitan beserta bala tentaranya. Siapa bala tentara syaitan? Min du'atid dalal, yaitu orang-orang atau para dai yang menyeru kepada kesesatan. La yazaluna yad'una ilal jahiliyah, mereka akan senantiasa dan terus menerus agar menyeru kepada perkara-perkara jahiliyah. Mereka akan mengajak manusia yang tidak mengetahui tentang perkara agamanya akan diseret oleh mereka, oleh para syaitan dan bala tentaranya, agar terjatuh ke dalam perkara-perkara jahiliyah. Mereka melakukannya sehingga dia atau mereka manusia telah terjatuh pada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ihya'i umur jahiliyah, dan mereka du'atid dalal, dai-dai yang menyeru kepada kebatilan dan juga kesesatan, akan menghidupkan kembali perkara-perkara jahiliyah yang dulu pernah dilakukan sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ila syirkiyati wal bida'i, mereka akan menyeru dan mengajak manusia untuk melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Wal bida'i, kebid'ahan dan kebid'ahan, perkara yang baru pada agama ini. Wa ilal khurafat, dan mereka akan mengajak kepada perkara al khurafat. Wa ila ihya'il athar, dan mereka akan menghidupkan kembali, akan menampakkan kembali ke hadapan manusia al-asar, peninggalan-peninggalan dari orang-orang jahiliyah. Wa kullu hadzal qasdu minhu, dan masing-masing dari tujuan mereka, dari tujuan yang mereka inginkan adalah tamsul Islam, ingin melepas, ingin menghapus agama Islam, ingin melepaskan urayan dan ikatan tali Islam. Itu tujuan mereka. Mereka menyerukan kepada manusia, mengajak mereka manusia yang awam, yang tidak mengetahui tentang agamanya, agar supaya mereka melakukan perkara-perkara ahlul jahiliyah. Kemudian setelah mereka melakukannya akan diseret lagi bahwa perkara ahlul jahiliyah akan mereka anggap perkara yang baik. Tujuannya untuk menghapuskan agama Islam dari muka bumi. Wa da'watu wa audatul nas ilal jahiliyah, dan mengembalikan manusia kembali kepada keadaan jahiliyah dulu. Ini tugasnya syaitan dan bala tentaranya. Mereka itu sangat bersemangat, saling dukung-mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, agar mereka bisa menyerukan, bisa mengajak manusia terjatuh kepada perkara-perkara al-jahiliyah. Mereka ingin menghidupkan kembali perkara-perkara jahiliyah dengan menampakkan sesuatu yang dianggap baik padahal bentuk kekufuran, sesuatu yang dianggap bagus padahal kebid'ahan, serta mengajak kepada khurafat-khurafat, dan akan menimbulkan, mereka akan menimbulkan atau menampakkan lagi yang namanya peninggalan-peninggalan ahlul jahiliyah. Fala budda min dirasati umuril jahiliyah, maka harus Kata Syekh, fala budda, maka harus bagi kita min dirasati umuril jahiliyah, agar mempelajari perkara-perkara ahlul jahiliyah. Bukan tujuannya untuk dilaksanakan, bukan. Min ajli anta tajanabbaha wa nab'ta'ida anha, agar tujuannya untuk menjauh darinya, dari perkara-perkara ahlul jahiliyah, dan juga menghindar agar supaya tidak terjatuh pada umur jahiliyah. Nam ayyuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Ini dua sisi yang disebutkan oleh Syekh hafidhahullahu ta'ala, buah dan juga manfaat dari mempelajari masailul jahiliyah, sehingga diketahui bahwa tujuannya seseorang mempelajari permasalahan-permasalahan jahiliyah bukan untuk dilakukan, akan tetapi agar terhindar darinya, agar seseorang bisa membentengi dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah tersebut. Dan alasan yang kedua, atau sisi yang kedua, agar supaya manusia itu lebih mengenal keutamaan-keutamaan agama Islam, yang mana agama Islam ini sangat memperhatikan terhadap pemeluknya. Tidak dibiarkan begitu saja, namun diatur oleh syariat, sehingga keutamaan-keutamanya akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, ma'asyara ahibati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Qala syaikh, berkata Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matannya, wa a'dhamu masailul jahiliyyati wa akhtaruha, dan perkara yang paling besar dari perkara ahlul jahiliyah dan juga bahayanya, adamul iman bima jaa bihir rasul, tidak mengimani, hati kita ini tidak mengimani tentang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna ahlal jahiliyah kadzabur rasul wa lam yu'minu bihi, karena orang-orang jahiliyah itu mereka mendustakan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam yu'minu bihi, dan mereka tidak mengimani tentang kerasulan yang ada pada Nabi. Ini bahaya yang akan didapati oleh seseorang tatkala dia tidak mengetahui atau dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara-perkara ahlul jahiliyah. Walam yaqbalu hudallahu alladhi jaa bihi, dan mereka tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala yang datang melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, qala rahimahullah, dan Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan, fa idan dhafa ila dzalika, dan yang lebih bahayanya lagi ditambah dengan istihsanu ma alaihi ahlal jahiliyah, akan tambah lagi kerugiannya tatkala seseorang itu menganggap baik perkara-perkara ahlul jahiliyah. Disebutkan oleh Syekh, tammatil khasarah, maka akan semakin sempurna kerugiannya. Kerugian yang pertama, dia meniadakan atau tidak mengimani terhadap apa yang telah Allah turunkan, yang telah Allah firmankan dan dijelaskan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih parahnya lagi, dengan sebab yang pertama tadi, dengan sebab dia tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani terhadap yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menganggap baik perkara-perkara ahlul jahiliyah, sehingga semakin sempurnalah kerugian yang terjadi pada dirinya. Apa maksudnya? Ay hasala fasadun fil zahir wal batin, yaitu akan terjadi kerusakan fil zahir wal batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Fasadun fil batin, dan kerusakan yang terjadi pada batinnya. Wa huwa adamul iman bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mengimani dengan apa yang datang, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerusakan secara batin. Wa fasadun fi adh-dhahir, dan kerusakan yang nampak. Wa huwa istihsanu umuril jahiliyah, yaitu menganggap baik atau menganggap baik perkara-perkara ahlul jahiliyah. Fa idza fasadal zahir wal batin tammatil khasarah, sehingga tatkala telah rusak, telah terjadi kerusakan secara zahir dan juga batinnya, maka semakin sempurnalah kerugian yang dia dapati, rugi dunia dan juga akhiratnya. Wal'iyadu billah, kata Syekh. Kita berlindung dari yang demikian itu. Nah, ma'asyur al-ahibbati fillah a'azani wa'azakumullahu jami'an. Kemudian, Syekh menyebutkan, wahada natijatul jahl wa'adamu ma'rifatu umuril jahiliyah, dan kerugian itu akan memberikan hasil, akan membuahkan kejahilan. Wa adamu ma'rifatu umul jahiliyah, dan tidak mengetahui tentang perkara-perkara ahlul jahiliyah. Fala yajuzu istihsanu ma'alaihi ahlul jahiliyah, maka tidak boleh bagi kita untuk menganggap baik perkara-perkara yang berkaitan tentang ahlul jahiliyah. Kemudian bal yajibu inkaruhu wastibsha'uhu, bahkan wajib bagi kita untuk mengingkari terhadap perkara-perkara jahiliyah, dan juga menganggap buruk, itu lawan dari menganggap baik. Istibsha'uh, menganggap buruk perkara ahlul jahiliyah tadi. Amma man istahsanahu fa innahu yakunu min ahli jahiliyah, maka adapun barang siapa yang menganggap baik perihal jahiliyah itu, fa innahu yakunu min ahli jahiliyah, maka sungguh dia sudah termasuk dari orang-orang ahli jahiliyah. Wastadalla Syekh bi qawlihi ta'ala, dan Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-52, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun, itu orang-orang yang mereka mengimani terhadap kebatilan dan juga mereka ingkar dan juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang akan merugi, yang akan mendapatkan kerugian, kerugian di dunia dan juga kerugian di akhirat kelak. Nah, kita selesaikan sedikit lagi. Amanu bil batil, yang dimaksud dari amanu bil batil yakni saddaqul batil, yaitu membenarkan terhadap kebatilan tersebut, membenarkan terhadap perkara-perkara ahlul jahiliyah. Wal batilu diddul haq, dan yang dimaksud dari kebatilan adalah lawan dari kebenaran. Fama khalafal haqq fa hada batilun, maka apa saja, apapun itu yang menyelisihi kebenaran, sungguh itu dinamakan dengan kebatilan. Wal batil huwa, dan pengertian dari batil adalah ad-dahib wa-zail, yaitu sesuatu yang pergi dan juga lenyap. alladzi la faidata fihi, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah padanya. Qala ta'ala famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, dan tidaklah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka mengapa mereka memalingkan diri darinya. Ma'asyaral ahibbati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dari beberapa pertemuan baru saat ini kita bisa menyelesaikan muqaddimah, ya, pembukaan dari kitab Masailul Jahiliyah ini. Kita belum masuk pada permasalahan-permasalahannya, baru pengantarnya saja. Naam. Mudah-mudahan dari pengantar yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah Ta'ala akan memberikan kepada kita faedah yang banyak, sehingga kita bisa memahami perkara-perkara Ahlul Jahiliyah yang akan dibahas pada kesempatan atau pada halaman-halaman berikutnya insyaAllah Ta'ala. Kami sampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah menyita waktu antum atau telah memperpanjang waktunya. Kurang dan lebihnya kami maaf. Nattafi ila huna bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.